Rasane ora karuan ning ati loro tenang cinta mati ku tak anggap kelanan cinta rubah siapa terminal jiwa ane ga janji are you ready sing it go. Sungguh mbak ya.